Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Permasalahan yang berikutnya yaitu al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hukmu siyami ramadana wa dalilu dzalik, hukum puasa Ramadan dan dalil atas hal tersebut. Qala al-mu'allifun faradallahu azza wa jalla siyama ramadhan siyama syahri ramadhan wa ja'alahu ahada arkanil islami al-khamsah wa dhalika fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa qalihi ta'ala syahru ramadhan alladhi unsila fil qur'an huda linnasi wa bayinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra fal yasum. Disebutkan oleh penyusun kitab, faradallah azza wa jal siyama syahri ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim maupun muslimah yang sudah dewasa, yang sudah baligh dan baligah, yang tidak ada uzur, berkewajiban menjalankan puasa Ramadan. Dan yang namanya puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilakukan ketika memasuki bulan Ramadan, bulan yang ada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal, sehingga seseorang yang melakukan puasa Ramadan tetapi di bulan yang lainnya melakukan puasa Ramadan bulan Rajab atau melakukan puasa Ramadan di Syawalnya atau di Dzulhijjah, maka puasanya tidak sah. Wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam. Yang mana rukun Islam merupakan perkara zawahir amalan-amalan yang nampak yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah ibadah puasa Ramadan. Maka seorang muslim yang mengaku dirinya beragama Islam, memeluk agama Islam, maka berkewajiban dimanapun mereka berada, berkewajiban untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Baik dia tinggalnya di pedesaan atau di kota, tempat terpencil atau keramaian, apakah dia orang jelata atau orang ningrat, berpangkat, semuanya berkewajiban melakukan ibadah puasa ketika datang bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan disebutkan sebagaimana riwayat yang akan disebutkan dibawakan oleh mu'alif. Kalau di dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari jalannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ramadan disebutkan rukun yang terakhir. Adapun riwayat Imam Muslim dari jalannya Umar bin Al-Khattab, maka disebutkan Ramadan 6. Afan, kalau Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari Muslim, Ramadan rukun Islam yang keempat. Adapun kalau riwayat Imam Muslim bersendirian dari jalannya Umar bin Al-Khattab, itu disebutkan Ramadan, itu riwayat apa rukun yang kelima. Antasuma Ramadana wa tahujjal baita ini stato taili sabilan. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. 6. Riwayat Ibnu Umar, puasa Ramadan itu rukun yang kelima disebutkan terakhir. Adapun riwayat Umar Ibnu Khattab itu keempat. Nah, yang intinya di situ puasa Ramadan itu masuk dari rangkaian rukun Islam. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan kewajiban tersebut sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian tattaqun, yaitu bertakwa. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada lafaz kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Umat Islam berkewajiban melakukan ibadah puasa yang ditetapkan di dalam syariat Islam, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan pula puasa sebelum kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum di sini adalah lita'lil, menunjukkan tujuan, faktor dengan ibadah puasa itu agar menjadi setiap kita orang-orang yang bertakwa. Karena dengan ibadah puasa, seseorang itu akan menunjukkan akan kejujuran imannya, yang dia itu memiliki kesenangan makan dan minum, kesenangan untuk melampiaskan syahwatnya, maka dengan adanya amal ibadah puasa, dia menahan itu semuanya. Dengan didasari ikhlas karena Allah, lapang dada dengan ibadah tersebut, dia berharap pahala dari sisi Allah SWT, walaupun harus meninggalkan kesenangan-kesenangan jiwanya. Dan dengan ibadah puasa pula, seseorang akan berusaha menjalankan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Karena seorang muslim yang dia menginginkan dirinya sebagai hamba yang bertakwa, pada momen bulan Ramadan dijadikan momen yang terpenting untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena banyaknya pahala dan besarnya pahala di bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah SWT itu melimpat gandakan, membalas, mengganjar amalan ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Wa ana ajzidihi. Dan aku yang akan membalas pahala puasa tersebut. Sehingga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu tak terhingga pahalanya besar dan sangat banyak. Bahkan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara keutamaan dari ibadah puasa, sampai pun orang yang melakukan kedzaliman, maka itu pun tidak akan dilakukan qisas. Tidak akan adanya pengambilan, yaitu hak orang yang terzalimi, karena dikecualikan. Allah SWT yang langsung akan menentukan, yang akan membalasnya. Itu ibadah puasa telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ketakwaan bagi seorang hamba. Wa qalihi taala, dan juga berdasarkan firman Allah taala akan wajibnya puasa Ramadan, syahrul ramadan alladzi unsila fihi alquran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia Al-Quran tersebut. Wabayinati minal huda, dan penjelas dari Al-Huda tersebut. Walfurqan, dan sekaligus sebagai pembeda yang membedakan perkara yang baik dari yang jelek, perkara keimanan dari kekufuran, membedakan perkara yang hak dari kebatilan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ini syahidnya. Allah katakan, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, perintah dari Allah, maka berpuasalah. Ketika seseorang tahu, imma dengan ru'yah, melihat hilal bulan Ramadan, wa imma dengan berita dari orang yang melihatnya, maka diperintahkan untuk berpuasa. Dan kewajiban puasa ini telah Allah SWT wajibkan pada tahun kedua. Sehingga disebutkan oleh ulama, sepakat ulama, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan ibadah puasa itu sebanyak 9 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. Karena beliau alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah berkisar 10 tahun, sedangkan puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Walamma rawahu walima rawahu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Susunan yang sebenarnya adalah mengedepankan hajjil bait baru shaum ramadan, karena yang susunannya mendahulukan puasa dan haji ke Baitullah adalah riwayat Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Imam Muslim. Adapun Ibnu Umar ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Sehingga susunan wa shaumi Ramadan wa haji Baitillahil Haram itu susunan riwayat Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Imam Muslim. Adapun kalau Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari Muslim, maka di situ mengedepankan yaitu haji ke Baitullah. Puasa Ramadannya diakhirkan. Itu yang sebagian ulama mentambih terkait dengan perbedaan riwayat tersebut. Berdasarkan riwayat Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Atau Islam dibangun atas 5 rukun. Rukun Islam ada 5. Yang biasa diungkapkan. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah kalimat syahadat. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalimat pertama, La ilaha illallah, mengharuskan kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kalimat kedua, Wa anna muhammadan rasulullah, mengharuskan kita mutaba'atul rasul. Mengikuti, mencontoh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis salati. Yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti. Yang keempat, yaitu haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadana. Yang kelima, yaitu puasa Ramadan. Itu kalau susunan sebenarnya. Adapun kalau ngikuti sini, wa shaumi ramadan wa haji baitillahi man istata'a ilai sabilan. Lafaz secara makna. 6. Setelah menegakkan salat, mengeluarkan zakat, kemudian puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk jalan menuju ke sana. Ini rukun Islam di situ disebutkan yaitu shaum Ramadan. Yaitu puasa Ramadan. Walima rawahu Talha Ibnu Ubaidillah, dan juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Talha Ibnu Ubaidillah, anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang badui dari negeri Najd, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra'si, dalam keadaan rambutnya, kepalanya kusut, acak-acakan. Kalau bahasa kita orang Jawa ya njegrek. Rambut itu nyongok-nyongok. Sair. Sair ra'as, yaitu qa'ima asy'ar. Rambutnya naik pada berdiri. Intinya acak-acakan atau kusut. Faqala, maka orang badui tersebut berkata, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alaiya min siyam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan terhadap diriku dari puasa. Puasa apa yang Allah wajibkan kepada aku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahrul Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Qala alayya ghurah? Orang badui tersebut bertanya lagi, apakah ada yang wajib selainnya atasku? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Ila anta tawwa'a syai'an, kecuali kalau kamu mau melakukan puasa sunnah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan jawaban pertanyaan seorang badui dari negeri Najd, daerah Najd, maka Rasulullah menyebutkan bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat Islam adalah puasa Ramadan. Nah, waqad ajma'atil ummatu 'ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad-dini bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Dan disebutkan oleh muallif, penyusun kitab, sungguh telah sepakat umat Islam sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, dan bahwasanya puasa Ramadan salah satu rukun Islam yang telah diketahui dari perkara agama dengan darurah, dengan secara pasti. Wa anna mungkirahu kafirun, dan bahwasanya yang mengingkari akan hukumnya wajibnya puasa Ramadan kafirun, dia telah kafir, murtadun anil Islam, murtad, keluar dari Islam. Jadi seseorang yang mengingkari hukum kewajiban puasa, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran, murtad dari Islam. Fasabata bidzalika fardiyatus siyami bil kitabi wasunnati wal ijma'i wa ajma'al muslimun ala kufri man angkarahu. Maka dengan penjelasan-penjelasan tersebut, kata mualif, telah tetaplah berdasarkan hal tersebut akan wajibnya puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dan kaum muslimin sepakat akan kufurnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Sehingga dengan adillah yang dibawakan oleh mu'alif, bahwasanya akan kewajiban puasa Ramadan bagi kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, maka kewajiban itu berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah, bahkan ijma para ulama. Bahkan ijma para ulama kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.